Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka lanusi thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Allahumma salli sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana barik lana fi hadha syahril karim wa ja'alna fihi ya Rabbana min al-a'idin wal faizin. Ij'alna ya Rabbana min ahli siyam wa ahli al-qiyam. A'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatika wa a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Imam Nawawi dengan kitab Arba'innya. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15, hadis dari tentang tata krama, adab, akhlak bertetangga, urusan dengan sesama manusia. Adab Islamiyah, tata krama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini hadis yang ke-15 riwayat dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya bisa berkata yang baik atau memilih diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia bisa memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia bisa memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama adalah falyakul khairan aw liyasmut, untuk membiasakan kita berbicara yang baik atau memilih diam. Dan betul, yang namanya mulut ini adalah saghirul jirmi, bentuknya mah kecil. Tapi kabirul jurmi, bisa menghadirkan dosa-dosa gede itu dari mulut yang kecil ini. Sampai Nabi mengingatkan, mayakubun nasa, tidak akan bisa menjerumuskan ke neraka, an-naro, illa khasaitu lisanihim, khasaitu al-sinatihim, tidak akan yang menjadikan orang itu masuk neraka itu kecuali karena buah daripada lidah. Lidahnya yang berucap, tidak pernah dipantau, tidak pernah diperhatikan, sehingga ucapannya menjadikan orang bermusuhan sesaat, ucapannya menggunjing sesaat, ucapannya membuat murka Allah sesaat, dari lidah. Dan semua ucapan manusia ini tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua ucapan manusia ini tidak ada gunanya, seperti yang disabdakan Nabi, kullu kalam ibni Adam alaihi lalah, semua omongan anak Adam itu tidak ada gunanya baginya, justru akan menjadi bencana baginya, illa zikrullah kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amr bi ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka kita harus perhatian, hati-hati dengan lidah kita, ucapan kita. Hari ini kita berbicara apa? Ketahuilah, mungkin kita malu didengar oleh seseorang kalimat yang jelek. Kita bisa menyembunyikan kalimat itu. Atau kita boleh berbicara kalimat kotor dengan seseorang, mungkin karena orang terpandang di hadapan manusia, dia harus terlihat kalimatnya baik-baik saja. Akan tapi tidak di saat dia berbisik dengan orang yang ada di kiri kanannya dengan kalimat kotor, ketahuilah Allah Maha Tahu. Sebab ada orang yang bisa baik di luar. Kalau dengan orang di luar sana bisa menata kalimat-kalimat tutur katanya, perilakunya lembut, akan tapi kadang sama istrinya harus berbicara kasar, sama suaminya ngomong kasar. Ada apa dengan itu semuanya? Dan banyak yang demikian itu. Kalau sudah ketemu di tempat, di depan orang, Masya Allah, dia bisa senyum dengan semua orang. Dan bisa menjaga tutur katanya. Lembut kalau berbicara dengan orang yang jauh di sana. Akan tapi dia tidak bisa berkata lembut kepada istrinya. Yang ada emosi aja, amarah aja. Nasib buruk buat itu manusia. Begitu juga ada seorang wanita, Masya Allah. Kalau hadir sebuah tempat, apakah itu majelis atau yang lain, mungkin semua orang mengatakan orang ini paling supel, paling lembut, paling ramah, paling mesra dengan sesama kawannya, sahabatnya di majelis atau di tempat-tempat keramaian. Akan tapi ketahuilah, kalau sudah masuk rumah yang tampak adalah cemberutnya, Masya Allah, na'udzubillah. Ada model-model manusia begitu. Tidak perlu mencari penjahatnya. Ilmu untuk diri kita sendiri, apakah kita termasuk golongan orang yang semacam itu? Dan sering tertipu kita. Bisa kita berbahasa basi di luar, dan kita sabar di luar sana. Kalau ada orang ngomong apapun dengan kita masih bisa ngelus dada. Akan tapi lihat, istrinya salah sedikit saja, wah habis. Marahnya satu jam gak beres-beres. Ingat lagi, diulang lagi. Ketahuilah, kedekatan kadang menjadi penghalang kita untuk berbuat baik. Mentang-mentang kita tahu suaminya pasti sayang, pasti baik, sehingga dia ngomong celekat-celekit. Tahu istrinya sayang, cinta kepadanya, sehingga dia kalau ngomong tidak pernah berpikir. Ini juga tidak dibenarkan orang yang semacam itu. Bahkan dosanya double. Orang kalau dosanya double, dan rasa sakitnya pun juga lebih. Ketahuilah kalau kita mungkin di pinggir jalan sana, ketemu seseorang di pasar, orang yang tidak pernah kita kenal. Kemudian dia mencaci kita dan mengolok kita. Dengan lesannya, kita enggak tahu apa-apa, tiba-tiba dicaci dan diolok. Bagaimana perasaan kita? Kita tidak nyaman. Dicaci oleh seseorang. Di pinggir pasar kita lagi belanja, lewat satu gang, tiba-tiba ada orang nyaci-nyaci. Kok begini? Sakit kita. Tidak nyaman, paling tidak. Kalau memang Anda termasuk orang yang sabar, tidak nyaman. Akan tapi ketahuilah, orang itu hanya beberapa menit berada di wajah Anda. Setelah itu berlalu begitu saja. Tapi itu loh suami yang ada di rumah, istri yang ada di rumah. Bagaimana berperilaku yang tidak baik, akan tapi dia selalu terlihat di mata kita. Berat. Maka ini ada hubungannya dengan siapa lagi setelah itu. Nabi mengisyaratkan tetangga. Mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaruh. Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia itu berbuat baik, bisa memuliakan tetangganya. Ada hubungannya dengan omongan tadi sebetulnya. Orang bisa di tempat lain, bisa sopan santun, menjaga tata krama, mungkin disiplin. Disiplin di kantornya, disiplin dimanapun dia. Karena dia biasa dengan gaya yang disiplin, gaya hidup disiplin. Akan tapi ketahuilah, dan dengan tetangga bisa saja dia bermusuhan. Bertetangga bertahun-tahun tidak tahu siapa nama tetangganya. Enggak ngerti bagaimana kabar tetangganya. Bahkan mungkin kita lewat begitu saja tidak menyapa kepada tetangga. Ketahuilah, tetangga punya hak untuk kau sapa. Tetanggamu punya hak untuk kau sapa, dan Allah murka, Allah marah. Man adza jarahu faqad adzani, kata Nabi. Wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa menyakiti tetangga berarti menyakitiku, yang menyakitiku menyakiti Allah. Dan yang paling banyak biasanya dengan lidah. Padahal bukan dengan lidah saja. Lidah tadi hanya salah satu. Memang yang pertama ini harus menjaga lidah. Kalau memang benar imanmu, engkau paling menjaga lidahmu. Sampai pada pertemuan yang lalu disebutkan bahasanya, bagaimana orang yang banyak ibadah, lihat, katanya dengan Allah baik, sholatnya baik, bangun malamnya baik, puasanya baik dan sebagainya. Akan tapi dia tidak menjaga lidahnya, lihat, ahli neraka dia. Tidak ada kebaikannya manusia itu. Tidak ada kebaikannya. Oh, ibadah baik. Dan memang diuji biasanya semacam itu. Setan itu kalau ingin masukkan ke neraka, perjuangannya enggak pernah berhenti, enggak bisa begini dengan begini. Orang sudah ibadah dan ibadah dan ibadah, kata setan, ente harus jadi ahli neraka. Caranya gimana? Setan tidak mengajari meninggalkan sholat, wong dia ahli sholat kok. Setan tidak mengajari meninggalkan puasa Ramadan, wong dia ahli puasa kok. Tapi diajari dengan cara yang lain. Nah, lidahnya celekat-celekit kalau ngomong, gunjing seseorang, memfitnah seseorang, ngadu domba seseorang, merendahkan seseorang dengan lidahnya. Nah, sudah daftarkan neraka dengan lidahnya. Yakubun nasa. Masukkan manusia nar jahannam. Apa itu? Buah daripada lidahnya, ucapannya. Maka yuk kita jaga lidah kita. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, diam. Pilihannya seperti itu. Kalau engkau duduk satu kaum, diamlah engkau. Jangan terlalu banyak bicara. Yang banyak bicaranya banyak pleset. Dan banyak bertanggung jawab kalau ternyata ada musibah menimpa mereka nanti. Kalau kita bersama satu kaum, kalau kita diam saja, kalau mendapatkan kebaikan, kamu dapat. Kalau ternyata perkumpulan itu terjadi sesuatu, engkau tidak akan disalahkan karena kamu diam. Saya diam, tak kok. Man kathura kalamu, kathura khata'uhu. Kalau banyak ngomong, biasanya banyak salahnya. Maka berjanjilah untuk kita tidak ngomong kecuali untuk kebaikan. Kalau tidak zikir kepada Allah yang ingatkan orang untuk kebaikan, membawa orang kepada kebaikan, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dikisahkan satu anak muda setelah belajar begitu, bertanya kepada gurunya, gimana agar saya bisa menjaga lidah saya? Serius nih mau belajar ya? Suruh bawain, saya ingin tahu dalam menjaga lidahnya itu kayak apa. Bawa MP3 direkam. Mulai dari bangun tidur sampai malam lagi. Diserahkan kira-kira anak. Berani enggak kira-kira? Enggak usah, padahal kan malaikat Raqib Atid sudah pasti mencatatnya. Kita mencobalah ngerekam omongan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kira-kira omongan yang boleh didengar sama orang berapa kalimat, yang enggak boleh berapa. Dan kelihatannya banyak yang enggak boleh didengar sama orang. Terlalu banyak kotor kita ini. Yes. Subhanallah, ilmu untuk kita sendiri. Yang ustaz saja mungkin. Ngerekam omongannya mulai pagi bangun. Langsung didengarkan ke muridnya, kira-kira berani enggak? Itu. Allahu Akbar. Semoga Allah membimbing kita untuk menjaga lidah kita. Oh. Ah, rekam begini, selain ceramah. Kalau ceramah kan disiapkan, dilihat sama orang. Selain yang ceramah, direkam mulai dari bangun tidur, langsung MP3 yang bagus. MP3-nya rekamannya besok langsung diputar. Di Allah. Allahu Akbar. Pendidikan dari Allah dan Rasulnya untuk kita menjaga lidah. Kalau tidak diam, lebih banyak diam. Maka jangan berbicara kecuali bermanfaat. Pastikan bermanfaat. Orang yang tidak pernah berpikir dalam pembicaraannya, ketahuilah dia akan mendapatkan bencana karena lidahnya. Ada orang ngomong nyesel. Kalau sudah keluar, lihat. Kalau sudah keluar dari mulutmu, susah kau tarik kembali. Karena sudah didengar oleh orang dan akan nyampe ke sana. Maka apa yang akan kau berikan dari informasi-informasi itu tentang apa? Lihat. Kalau engkau memberikan informasi tentang kejelekan seseorang, didengar oleh seseorang, kau susah untuk menariknya. Orang akan menyampaikan yang lainnya. Gunjinganmu ini akan menjadikan engkau dosa, dan didengar oleh seseorang, dipindah lagi, engkau tetap mendapatkan dosa. 1000 orang mendengar lagi, engkau mendapatkan dosa 1000 orang. Kemudian yang kedua, keimanan ditandai dengan falyukrim jaroh. Sayyidina kisahkan Imam Abu ala anhu diganggu oleh tetangga, punya tetangga yang tidak beriman. Tetangga yang tidak beriman, bukan tidak beriman, pokoknya orang fasik. Anak muda yang setiap hari main, kalau zaman sekarang oud gitar, tang-ting-tang-ting. Nyanyi terus di samping depan. Dan kayaknya sengaja ngejek ini. Seorang imam yang ngejek. Ganggu-diganggu itu. Dalam lagunya, dalam syair Arab yang bagaimana nanya dayauni dayauni apa gitu pokoknya. Oh, tetangga tidak pernah peduli saya orang yang disia-siakan. Pokoknya ngomong. Isinya macam-macam, mencaci tetangga-tetangganya, membiarkan saya terlantar, saya dibiarkan, saya enggak diperhatikan. Makanya saya jadi orang kayak begini. Setiap hari di situ. Begitu baiknya akhlak beliau, dibiarkan. Dia udah mau sabar. Gimana kita amar ma'ruf nahi mungkar kan kita. Marah-marah. Imam Abu Hanifah sabar. Sampai suatu tika lah kok. Enggak ada anak muda itu. Mana yang bilang tu ya uni tu ya uni. Mana yang nyanyikan lagu. Orang nyanyikan aku. Mana itu lagu. Sia-sia, sia-sia. Itu mana? Kok enggak ada lagi lagunya itu. Dicari, ditanya. Kepada orang di situ. Mana anak muda yang bisa menyanyikan lagu sia-sia, sia-sia itu. Ya imam ada polisi malam nangkep dia. Nangkep dia. Di mana tempatnya? Sana. Akhirnya rupanya masuk penjara dia. Baik, setelah masuk penjara, datanglah Imam Abu Hanifah kepada orang tersebut, ke polisi, dan minta mau kunjung kepada orang tersebut. Anak muda tersebut kaget. Ente Abu Hanifah? Iya. Anda masih ingat lagu ente? Kau sia-siakan aku. Kau sia-siakan aku. Sekarang aku datang untuk mencarimu. Aku tidak nyanyakan kamu. Bengong senyum akhirnya apa? Imam Abu Hanifah minta kepada polisi, kalau boleh demi hak tetangga, tolong keluarkan orang ini. Biar aku tidak dibilang menyanyakan dia. Akhirnya apa? Setelah pulang, keluar. Ngikut Imam Abu Hanifah menjadi murid baiknya setelah itu. Dan kadang seperti itu kita harus bertahan. Bertahan dengan untuk tidak mudah membalas reaksi daripada ketidakbaikan tetangga. Sebab berbakti apa berbuat baik kepada tetangga itu ada 4 model. Jika engkau punya, kau beri dia. Jika engkau punya, kau beri dia. Jika dia punya, jangan mengharapnya. Yang kedua, jika dia punya, jangan mengharapnya. Yang ketiga, jangan menyakitinya. Jangan menyakitinya. Yang keempat, jika dia menyakitimu, bersabarlah. Itu. Ya itu, kalau belum 4 ini, belum. Kita perhatikan tetangga. Kalau punya, kita beri dia. Kalau kita beri. Kalau dia punya, jangan berharap pemberian dari dia. Sudahlah. Itu adalah cara menghormati tetangga ini. Kalau, dan jangan kau menyakiti dia. Makanya kami himbau anak-anak itu kalau dengan, kalau di gang-gang kita sudah tidak usah pakai klakson, sama tetangga aja klakson-klakson. Sabar sedikit juga nyampe rumah. Kurangi sedikit rem, sedikit mobilnya agar debu tidak naik. Kalau menyakiti kita, dia sabar, kita sabar. Itu adalah kewajiban kita. Sampai dikisahkan ada salah satu orang minas solihin, ada seorang namanya Malik bin Dinar, ada seorang soleh minal awliya. Punya tetangga Yahudi sama kasusnya seperti Imam Abu Hanifah. Cuman orang Yahudi ini memang betul-betul mengganggu sampai selokannya itu diarahkan ke rumahnya. Jadi rumahnya itu pembuangan airnya diarahkan ke rumahnya Sayyidina Malik bin Dinar, orang Yahudi. Tetap senyum, dibersihkan setiap hari dengan sabar. Akhirnya orang Yahudi ini pegel sama ini. Kamu itu kamu sakiti kok. Masih seperti itu. Kamu sakiti, saya sakiti kok masih kayak begini, kok masih baik senyum dengan aku tuh. Jadi gagal dia mau nyakiti Abu Hanifah. Pengennya dibalas dia. Sudah aku sakiti, aku ganggu, ternyata kamu masih senyum kepada aku. Kenapa? Karena aku punya Nabi dan mengajariku bahwasanya tidak beriman seseorang kecuali bisa menjaga tetangganya. Dan aku juga punya Nabi memberikan apa bercerita kepadaku mazal jibril yusini hatta dhanantu an yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuni. Aku mendengar juga nabiku Nabi Muhammad mendapatkan wasiat dari Jibril untuk selalu memperhatikan tetangga. Begitu pentingnya seperti seolah-olah saling mewarisi. Orang Yahudi itu bingung lihat akhlak yang mulia begini. Pas lama akhirnya masuk Islam. Nah ini. Begitulah kita urusan dengan tetangga. Sampai dikatakan Nabi dalam riwayat Imam Muslim, Imam Muslim meriwayatkan satu hadis untuk Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta, kalau kau lagi masak, fa'akthiril maraq. Wa idza tabakhta, kalau kau masak, fa'akthiril maraq, perbanyaklah maraq, itu kuah. Sebab kalau masak itu kan baunya tercium kepada tetangga, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, setelah itu kau perhatikan tetanggamu agar dapat bisa merasakan itu semua. Itu tidak terbatas tetangga yang kafir, kafir dan muslim. Baik tetangga yang kafir atau tetangga yang muslim, sama. Kau sampaikan kuahnya itu, jangan sampai masya Allah tetangga nyium baunya, sampai anaknya mungkin ngiler. Dan juga disebutkan bahwasanya kalau engkau beli buah-buahan, jika ketahuan sama tetangga, bagi sama tetangga. Jika engkau tidak bisa membagi, sembunyikan. Dan wanti-wanti anakmu jangan sampai keluar membawa buah tersebut sampai kelihatan oleh tetangga. Buah-buahan. Atau apa saja, kue. Kalau engkau tidak bisa memberi, sembunyi. Anak-anak suruh makan di dalam rumah saja. Jangan bawa keluar sana, nak. Biar kelihatan sama tetangga. Keluar sana, nak. Makan di luar, ya. Biar tahu kalau kaya, punya duit. Na'udzubillah. Nasib akhlak buruk. Akhlak buruk. Tetangga. Kemudian mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya bisa memuliakan tamunya. Oh, tamu. Tamu di sini tidak terbatas. Bukan sekedar seorang muslim saja. Sebab Islam juga menghargai orang yang di luar Islam yang hidup berdampingan dengan kita. Itulah indahnya Islam. Kita beri makan dia. Dan kalau punya makanan cepat dikeluarkan, jangan ditunda-tunda. Karena orang sering menunda kebaikan. Ya, karena barangkali dia sudah nunggu makan mulai tadi. Selagi kamu ingin beri makan, percepat. Dan berusahalah untuk bisa menyenangkan tamumu itu. Ada kebiasaan di Arab itu. Ikramul dhaif itu menjadi sebuah tradisi, bahkan bukan sekedar tradisi, mendarah daging. Dari masa ke masa itu. Jadi ada sampai zaman sekarang pun demikian. Kecuali setelah model-model perumahan yang ada, apa namanya, apartemen-apartemen. Arab itu biasa, kalau ada tamu datang ke tempatnya harus. Kalau nyembelih kambing, nyembelih ini, pokoknya memuliakan tamu. Sehingga yang namanya, dan itu dianggap sebagai sebuah kewajiban, kalau ada tamu itu sudah harus itu, apapun. Bahkan mereka punya anggaran khusus untuk tamu. Punya anggaran khusus untuk tamu. Maka bersyukurlah wahai para suami kalau istrimu itu senang sama tamu juga. Akhirnya masakin di rumah. Subhanallah, semoga Allah mengampuni. Saya punya kisah. Ada salah satu seorang yang saya kenal dia. Seorang ustaz. Masya Allah, ustaz ini baiknya luar biasa. Tapi ujian kan macam-macam ceritanya. Ada ujian di murid, ujian di ini. Setiap kami datang ke tempatnya, ini sudah waktu beberapa tahun yang lalu. Setiap kami datang ke tempatnya itu, dia menyambut, kasih air putih sebentar. Setelah itu langsung diajak keluar, Rita. Makan di luar. Makan di warung yang sudah masyhur, ada ayam apa gitu, ada masakan ayam kampung. Gini. Enak masakan. Setiap kami ke situ. Pasti itu, rumahnya. Pasti diajak ke warung itu. Cuman suatu ketika akhirnya beliau ini curhat karena punya masalah berat, nang ini masya Allah. Ya, atau waktu itu kemalaman lagi warung tidak ada dan sebagainya, bingung ini. Akhirnya dia ngomong bahwasanya saya itu diuji di rumah itu. Istri saya itu. Kalau sudah kedatangan tamu itu pasti itu cemberut. Tidak keluar kamar, sudah. Paling tidak senang kalau kedatangan tamu, nasib buruk. Itu. Ustaz punya istri kayak begitu. Jadi kalau sudah kedatangan tamu sudah berubah. Langsung. Makanya mohon maaf kalau saya tidak bisa menginapkan kamu di sini, tidak bisa. Oh, tidak apa-apa. Kalau ente mau diangkat, jadi wali itu, wali besar itu, diuji dengan istri yang tidak baik. Kalau sabar ya hebat nanti. Tapi kasihan istrinya nanti ya, kasihan istrinya. Tamu. Jadi kalau ada tamu berusahalah Anda untuk menyenangkan tamu. Dan jangan memaksakan diri, yang penting apa yang biasa kamu makan. Kalau Anda lebihkan, tidak sampai menjadikan kita ngutang-utang dan sebagainya. Ajar, muliakan. Ada nasi, ada lauk, ada dimasakkan. Ini ada tetangga, apa tamu. Waktu makan, makan. Makanya jangan bertamu di waktu makan. Ngerepoti itu, sebetulnya. Tapi kita bagi sebagai seorang yang kedatangan tamu, hendaknya mengerti. Kita adab itu. Kalau memberatang rumah seseorang, itu jangan ngepres. Karena apa? Takut mereka tidak punya bersih, persiapan. Jadi kebingungan nanti. Jadi jauh-jauh. Atau ngasih tahu, tidak ada masalah. Kasih tahu, saya akan datang ke rumahmu jam begini, lebih bagus. Kalau bikin kejutan, bawa makanan sendiri. Nah, karena apa? Orang itu karena ingin memuliakan tamu, kadang nyesel. Ya Allah, ini jam 1 belum nyampe. Bahkan jangan ragu untuk bertanya kepada tamunya. Kita biasa kalau dengan memang soroha-roha itu. Kita kalau bertamu di Arab sana, solas, waktu jam 2 biarpun terlambat, sudah makan belum? Tidak usah bahasa kalau di sini kan, sudah, padahal sudah lapar, nih, bohong nanti, tidak. Kalau Arab tidak, belum. Oh, tayyib, belum, tidak apa-apa. Dihur. Makanya kalau Huya tanya, minum apa, itu milih. Teh, kopi. Sudah makan, sudah, kalau sudah makan, belum, ya bilang belum. Kalau sudah, ya sudah, karena sudah, mau apa. Ada tradisi mereka seperti soroha, dan kami merasakan itu. Jadi kalau kita kan sering lama di sana, kalau ziarah ke seseorang itu, kadang-kadang pas jam makan, jam sudah terlambat makan siang, tapi mereka akan bertanya, sudah makan belum? Pada itu sudah makan siang? Anda bilang belum. Nyantai. Keluarkan seadanya. Tapi tetap memuliakan itu. Tapi inilah akhlak yang mulia. Jadi kalau bisa tamu, ditanya. Bukan ditanya saja, sekiranya dikira-kira. Kalau kira-kira, aku sudah berikan makanan. Baik dimakan atau tidak, saya muliakan tamu. Dan itu pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena perintah imanmu ada di situ. Ini bukan urusannya kamu disebut sebagai dermawan atau bukan. Ini urusanmu dengan Allah. Urusanmu dengan Allah. Dermawan. Punya anggaran khusus untuk tamu deh. Beras khusus untuk tamu ini sudah. Kalau ada tamu, bismillah. Oh, Masya Allah, silahkan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa makan kecuali dengan tamu. Sehingga bingung setiap hari mencari tamu yang datang. Dikisahkan. Bingung, enggak ada orang kerja panggil dia makan dengan saya. Jadikan tamu dia. Dan tamu datang membawa berkah. Keluar menjadikan sebab kita diampuni oleh Allah. Enak semuanya. Maka senanglah dengan tamu yang datang. Paling tidak dengan wajah yang berseri-seri. Sambutan yang hangat. Ditempatkan yang layak. Masalah makan sambil Anda berpikir semampu Anda. Jangan memaksakan diri sampai dilarang. Takalluf itu tidak diperkenankan. Dimakruh untuk takalluf memaksakan diri itu. Dikisahkan bahwasanya sahabat Nabi dan salah satu sahabat bercerita, aku diperintahkan Nabi alla natakallafu, agar kami tidak memaksakan diri lidhaifi, untuk tamu. Akan tapi berikan yang engkau mampu. Adapun masalah engkau menambah lebih lezat lagi adalah sebuah kemuliaan. Tapi jangan sampai memaksa itu sampai pura-pura ada urusan rumahmu. Utang-utang sampai tidak karu-karuan, tidak. Ajar saja. Baik, itu adalah masalah urusan dengan tamu. Kita belajar tamu dan tetangga. Ada satu hadis lagi setelahnya sekalian. Satu hadis lagi ditambah. Kurang lebih ini malah masalah akhlak juga. An-nahyi 'anil ghadab, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, seorang laki-laki, qala, berkata li Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang sering dihafal anak kecil. Anak-anak kecil pada hafal, ausini ya Rasulullah, ausini, berikan aku wasiat, pejangan ya Rasulullah. Nabi Muhammad katakan, la taghdab, jangan marah. Raddada miraran qala, kemudian tanya lagi, ya Rasulullah, saya ingin nasihat lagi. Diulang lagi, la taqdob. Tanya lagi, wasiat apa lagi ya Rasulullah? La taqdob, jangan marah. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Marah di sini apa? Marah minas syaitan. Wa syaitan minan nar. Maka di saat kita marah, hendaknya kita mengambil air wudu. Berpindah tempat agar setan menjauh dari kita. Baca, a'udzubillahi minas syaitan rajim. Marah. Ada orang kan emosian, dikit-dikit marah. Kalau tidak marah, tidak enak. Sehingga tidak bisa dibedakan antara marah dan tidak marah. Wajahnya pemarah. Ada orang namanya pemarah. Suka marah. Cuman marah itu sendiri ada dua ya. Ada marah yang terpuji dan marah yang terhinakan. Marah itu, ghadab itu, ini adalah ghadab untuk membela dirinya. Membela dirinya. Ghadab marah untuk membela dirinya itu jelek, rendah. Akan tapi ketahuilah bahwasanya ada marah yang terpuji. Sehingga yang namanya marah itu adanya di dalam hati. Kemudian akan diterjemahkan oleh anggota tubuh. Sehingga kata Imam Ghazali, kalau orang marah itu bagaimana? Coba suruh ngaca. Mulai mukanya merah, matanya merah. Bentuk wajahnya sudah mulai berubah. Tidak tahu, urat-uratnya sudah bergerak sesuai dengan amarahnya. Sudah berubah. Matanya kelihatan melotot begitu. Kemudian itu marah. Cuman marah itu ada dua. Marah yang hina adalah marah untuk membela diri. Dan menghilangkan keikhlasan. Orang itu suka membela diri. Imam Ali bin Abi Thalib dalam sebuah peperangan, subhanallah. Beliau selalu waspada, jangan sampai aku melakukan kebaikan dengan hawa nafsuku, dengan emosiku. Dalam peperangan, dalam riwayat ini Amr ibn al-Wud atau siapa, musuh yang paling hebat ini, gagah orangnya. Ternyata, di saat dipenggal, berperang dengan Imam Ali sampai terpenggal tangannya. Keputus tangannya. Unjerit dia kalah. Akhirnya di saat hendak dibunuh oleh Imam Ali, tinggal membunuh saja, tatanya orang tersebut ngeludah di mukanya Imam Ali. Ngeludah. Di saat ngeludah begitu, ditinggal orang ini. Tidak dibunuh oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Orang itu malah teriak, bunuh aku, jangan kau permalukan aku dengan ini. Kalau bunuh, bunuh cepat. Tidak. Aku masih dalam keadaan marah dan emosi. Teman-teman Imam Ali juga berkata, ya Ali, ini musuh Allah, ini orang kafir, sudah nanti takut bahaya bunuh kita, kenapa tidak kau bunuh sekalian? Ntar dulu. Dia meludahi wajahku dan aku marah. Aku takut kalau aku bunuh dia karena membela emosiku, bukan karena membela Allah. Dia ditahan dulu sementara, setelah itu lekar dada, penggal lehernya. Jadi, menjaga hatinya. Jangan sampai niatnya salah. Yang melakukan kebaikan nuruti emosi dan hawa nafsunya. Nah itulah pendekar yang sesungguhnya, pendekar kok membela hawa nafsunya. Pendekar membela kebenaran, pendekar singkut sedikit marah. Oh bukan pendekar. Pendekar itu mungkin ditempeleng masih diam, ntar dulu. Saya ditempeleng mungkin saya salah. Ini pendekar hebat. Pendekar singkut sedikit langsung ente berani sama aneh lah. Jalannya begini. Pendekar yang sesungguhnya adalah itu Imam Ali bin Abi Thalib. Pendekar yang sesungguhnya, lihat. Dia tidak akan menggunakan kehebatannya untuk membela dirinya sendiri, akan tapi selalu digunakan untuk membela kebaikan, kebenaran. Maka pendekar yang begitu. Kalau hanya masalah dirinya dicaci dan di Allah, dia kayak orang lemah. Oh, tapi kalau sudah kebenaran, agama Allah diganggu, membela haknya, membela kebenaran, kependekarannya yang tampak. Itu Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, makanya ada yang namanya marah, itu ada aturannya. Marah itu, kalau dibarengin dengan syariat, diizinkan oleh syariat, lalu akal itu patuh dengan syariat, maka marah itu akan menjadi satu sifat yang mulia. Jadi marah, kalau dipandu dengan syariat, dipandu dengan akalnya, maka menjadi satu sifat yang sangat mulia, dan diimpikan oleh semua orang-orang besar, orang mulia. Yaitu apa? Syaja'ah, keberanian. Bagaimana seseorang berperang di jalan Allah, kecuali ada marah di dalam hatinya. Marah! Karena agama Allah direndahkan. Marah. Nabi Muhammad direndahkan. Marahnya marah syar'i. Dibantu oleh akalnya. Tapi pun dalam menyelesaikan permasalahan bukan nawur. Dia pakai perhitungan. Kalau tidak menjadi tahawur. Kalau tidak pakai akal. Tidak dibaringin dengan akal dan syar'i menjadi tak ngawur orangnya itu. Bahasa Arab mirip-mirip bahasa Indonesia. Tahawur itu ngawur gitu ya. Ngawur orangnya. Ada sifat jelek. Sehingga lihat, amarah yang tidak dikontrol, lihat tuh. Oh, jumlah berapa orang saja mau kudeta, mau berontak, tembak, mati nanti. Satu orang, ini membela kebenaran satu orang, melawan 1000 orang. Akal, tembak, matilah. Akal dipakai, ada perhitungan nanti. Marah harus ada. Karena untuk membela Allah, membela kebenaran, membela agama Allah, membela Nabi Muhammad, maka marah yang dipandu oleh akal dan syariat akan menjadi satu sifat yang sangat mulia. Yaitu apa? Syaja'ah, sifat kemuliaan. Dan yang orang tidak punya marah menjadi rendah juga. Orang tidak punya marah, jubun, penakut, pengecut. Tidak bisa berjuang. Tapi yang marah di sini yang harus ditiadakan adalah marah untuk membela dirinya. Wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin dalam Al-Qur'an. Wal kadhibinal ghaidha, orang menahan amarah di dalam hatinya. Orang bertakwa yang tempatnya surga adalah kadhibinal ghaidha, menahan amarah urusan dirinya sendiri. Wal 'afina 'anil nasi, memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Sampai dikisahkan Sayyidina Imam Muhammad Al-Bakir, salah satu dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika mendapatkan karunia seorang putra. Putra yang masih merah, senang. Akhirnya hari itu syukuran, sehingga diundang orang-orang untuk menghadiri acara syukuran putra ini. Hidangan makanan sudah dikeluarkan. Nah, akhirnya ada salah satu budaknya menyajikan kambing guling, kambing yang dipanggang begitu masih hangat, taruh di talam, didekatkan kepada sang imam. Tiba-tiba dia kena lipetan tikar, terjatuhlah itu kambing, dan pas kambing yang panas-panasnya itu jatuh di bayi yang lagi di pangkuannya. Dan bayi itu menjerit, menangis sesaat, dan setelah itu meninggal. Manusia beliau. Beliau manusia, muncul amarahnya. Merah. Manusia. Biarpun dia waliullah, kekasih Allah, akan tapi manusia juga ada marah. Dan saat muncul amarah, sang budak ini, karena budaknya orang alim, rupanya alim juga, membaca ayat Al-Quran tadi. Wal-kadhimi, ya basari ila mafiratim, wal-kadhimin al-ghaidho. Ahli surga adalah orang yang ahli surga dan orang bertakwa adalah orang yang menahan amarahnya. Sebagai seorang cucu Nabi yang insyaf beliau, alim besar, langsung berkata kepada dirinya, sungguh demi Allah, aku mendengar ayat ini berulang-ulang, tapi aku belum pernah mengamalkannya. Menahan amarah, saat inilah waktuku. Mulai redup wajahnya yang marah tadi. Ditahan, tidak marah lagi, tidak mencaci, tidak mengolok. Budak alim tadi, budaknya yang alim tadi melanjutkan, wal'afina 'anil nas. Baik budak, budakku, aku maafkan kau. Aku maafkan. Jangan takut, aku tidak marah kok. Aku maafkan kau. Dilanjutkan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Diambil pundi emas, lalu dikatakan, engkau merdeka dan ini emas buat bekalmu mandiri. Allah, ayat biasa gitu. Urusan pribadinya, tapi ini pekerjaan berat. Dan memang ini adalah kisah orang, subhanallah, berat kayak begini nih. Urusan pribadi kita sering, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Itu kan zaman dulu katanya, ada akhir zaman dikisahkan ada seorang alim besar yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Senggaf, ini dikisahkan bahwa suatu ketika ziarah kepada muhibbinnya, muridnya, pecintanya. Siapa yang tidak senang di saat didatangi oleh seorang guru? Senang. Wah, Masya Allah. Dihidangkan makanan segala macam. Akhirnya sang imam ini, Habib Abdul Qadir bin Ahmad, keluar. Pamitan. Setelah pamitan, ya namanya seorang tuan rumah mengantarkan sampai mobil. Habib Abdul Qadir masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, dibantu untuk menutup pintu. Ditutup pintu, cerek itu. Pintu ditutup. Saking senangnya sambil masih ngobrol lagi. Nanti jangan lupa kesini lagi ya, Bibi. Ya, Jiddah. Beliau tinggal di Jiddah. Setelah selesai, sudah cukup, Masya Allah, terima kasih. Jalanlah mobil. Setelah jalan beberapa puluh meter, sekiranya tidak kelihatan dari orang ini, Habibul Qadir berkata kepada sopirnya, ya, wahai saudaraku sopir, tolong berhenti sebentar. Kenapa, Habib? Tanganku kecepit pintu. Ya, Habib, kenapa tidak ngomong mulai tadi? Kalau aku ngomong mulai tadi, lalu aku mengatakan, aduh, dia bakal menyesal seumur hidup. Aku tidak ingin dia menyesal gara-gara ini. Berdarah tangannya. Allah. Tahu pernah kecepit pintu mobil? Rakem tuh. Coba dia. Saya pernah, Masya Allah, sakitnya luar biasa. Ngepres. Ya. Ada orang derajat begitu, Masya Allah. Makanya kutub. Dia wali besar. Orang-orang besar seperti itu. Tapi kita tidak boleh sabar urusan agama Allah. Urusan kebenaran. Lain cerita di sini. Jadi jangan disalahgunakan la taqdabnya. Ada anaknya enggak sholat, enggak ini. Alhamdulillah saya menjadi bapak yang sabar. Kenapa? Istri dan anak-anak saya tidak sholat, tidak puasa. Ya, ini bukan itu. Itu gila, sakit. Urusanmu itu loh. Istrimu tidak melayanimu, tidak memberikan makanan. Kamu sabar. Istrimu cerewet kepadamu, sabar itu. Tapi urusan agama Allah yang enggak ada sabar di situ. Harus tegas di rumah. Ada undang-undang. Sekarang orang sabarnya kebablasan. Salah tempat. Gara-gara menghafal hadis waktu di TK, la taghdab, kan anak kecil, la taghdab, la taghdab, anak kecil hafal, jangan marah, jangan marah, anaknya ada yang, jangan marah, Umi, saya enggak sholat, jangan marah. Ini benar itu. Jadi kalau urusan agama Allah harus marah. Baik. Inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Semoga kita bisa marah pada tempatnya. Dan sabar pun pada tempatnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran kesiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penjelasan kitab Arba'in Nawawinya. Semoga kita semua diberikan ilmu bermanfaat dan mudah bagi kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar radioku dimanapun Anda berada. Selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para jemaah yang ingin bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Buya, soal marah dan juga kemarin itu kasih sayang. Jadi kalau ada itu kita punya guru yang gurunya itu saling punya banyak guru lah gitu Buya. Jadi yang satu guru ini menghujat guru yang lain, dan guru yang lain itu juga menghujat guru yang tadinya juga menghujatnya. Jadi kita selaku murid, apakah yang tindakan yang tepat untuk menanggapi semua itu Buya? Sekian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini kadang-kadang ada orang yang bertamu di waktu maghrib, kadang lagi sholat maghrib atau kadang lagi membaca Al-Quran. Apalagi di saat malam Jumat kan biasa yang biasa kita yang banyak itu yang biasa kita baca. Itu gimana, apa yang lebih baik kita lakukan? Apakah melanjutkan membaca Al-Quran atau menerima tamu dahulu? Atau menemui tamu? Iya, menerima tamu. Baik. Menemui. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah, ada seorang murid punya guru menghujat guru yang lain. Kita harus paham makna menghujat supaya tidak salah. Jika seorang ustaz punya akidah salah dan menyebarkan kesalahannya, perlu disebutkan kesalahannya. Itu bukan menghujat. Menghujat itu adalah amal pribadi. Mengatakan dia kesalahan pribadi antara dengan Allah itu menghujat. Misalnya guru enggak sopan, guru begini. Dengan menyebut namanya, urusan dosa dengan Allah. Urusan dosa, urusan dirinya dosa dengan Allah. Mungkin ada seorang guru, mohon maaf, pakai celana dan dandannya begini. Itu kan masalah. Kadang-kadang, wah lu ustaz apaan tuh? Ustaz itu loh. Oh, pakai baju begini. Lah ini. Kenapa kita? Ini menghujat. Ada urusan baju, kenapa? Oh, dia tidak telanjang. Tidak. Bahkan mungkin dia melakukan keharaman sekalipun, dia haram ya, pribadi. Haram antara dia dengan Allah, enggak boleh kita hujat. Misalnya, apa ustaz apaan itu, masa cowel-cowel sama perempuan. Loh, ente menggunjing saat ini, ente. Kecuali masalah akidah ya, akidah yang selama ini kita sebut, pangkas akidah. Dia membawa akidah yang benar, pemikirannya begini, begini, begini, perlu. Karena dia membawa kesesatan. Tapi kalau urusan pekerjaan pribadi, enggak boleh menghujat. Benar terjadi kesalahan dengan Allah, tidak diperkenankan dia. Kita misalnya membuat, na'udzubillah, dia kepleset. Ada seorang ustaz kepleset, namanya manusia, dia bukan malaikat. Kepleset dalam keharaman. Dan mungkin dia sudah menangis dan menyesal. Tau-taunya kita senang, bergembira. Itu tahu. Tahu enggak ustaz itu? Menggunjing dia. Menggunjing adalah hina dan rendah. Bahkan kadang bukan menginjuk. Berangkat dari kebencian, kedengkian, kadang menfitnah. Dan alangkah banyak fitnah antara ustaz sekarang. Lihat. Ustaz enggak melakukan difitnah kan ustaz ini begini begini begini. Alhamdulillah jika kita difitnah, bersyukurlah kepada Allah kalau kita difitnah. Pohon jangan menfitnah. Kalau difitnah main, teng alhamdulillah yang akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Tapi jangan menfitnah. Kalau dihujat alhamdulillah, jangan menghujat. Enggak ada untungnya. Lalu kok akidahnya apa? Jangan berhuru kepada orang yang suka menghujat, akidahnya benar, urusan dosa pribadi itu. Kalau Anda punya guru suka menggunjing, segera tinggalkan. Kenapa? Anda akan menjadi penggunjing kalau masih di situ. Awas hati-hati ini. Siapapun dia. Na'udzubillah. Kalau majelis ini berubah menjadi majelis kunjingan, tinggalkan. Biar Anda aman, selamat. Sudah, selesai. Qaidah. Kalau sudah tidak ada jamaah, kan mikir saya. Kenapa kok jamaah saya pergi? Berarti ikut qaidah saya. Kalau saya suka menggunjing, menghujat orang, tinggalkan majelis ini. Karena apa? Nanti saya tertipu dengan orang masih rame, hujat terus, menggunjing terus, si fulan, tahu enggak kiai itu? Hah, kiai apaan itu? Waduh, habis. Ustaz kok model begitu? Habislah semua orang. Dia saja yang jadi malaikat diam-diam. Jadi kalau kita punya guru menggunjing, Anda mengingatkan. Tentu kewajiban mengingatkan jika Anda berani dan mampu mengingatkan. Kalau Anda tidak mampu mengingatkan, tidak ada alasan bagi Anda untuk duduk di tempat itu. Menggunjing, menghujat, dosa terang-terangan loh ya. Dosa terang-terangan menggunjing. Tapi kalau Anda melihat kesalahan seorang guru, misalnya melakukan keharaman, nah ini lain kali. Lain halnya keharaman, misalnya Anda punya ustaz melakukan satu dosa. Tidak tahu dosanya apa, mungkin melihat, subhanallah, Anda menemukan di sebuah tempat yang tidak terhormat. Mungkin Anda bisa menafsiri, karena ini adalah mungkin, mungkin di sana lagi mencari sesuatu, atau mungkin dia terdampar, atau tersesat, dan sebagainya. Tidak usah seudon, lain cerita. Tapi kalau sudah mimbar, menggunjing, mimbar, gunjing, na'udzubillah. Dan Imam Ghazali mengatakan, mengingatkan, Imam Ghazali mengingatkan dalam kitab Ihya waktu bicara tentang menggunjing, al-ghibah namanya menggunjing itu faqihatul fuqaha, awas hati-hati. Sebagian ahli fikih, para ustaz itu senang dengan hobi menggunjing. Ini ahli neraka kata Imam Ghazali. Digolongkan Imam Ghazali ke ulama su', ulama yang jelek. Jadi menggunjing itu adalah faqihatul fuqaha. Faqihah itu buah-buahan, camilan. Sambil ngajar sama ustaz ahli fikih ngobrol, tahu enggak ustaz sebelah itu? Ini ngomong sama ustaz ini. Astagfirullahaladzim, la ilaha subhanallah. Ini ustaz gimana lu? Pakai subhanallah. Pakai astagfirullah. Nah. Makanya jangan berlulu kepada Anda jangan bergurau kepada penggunjing. Na'udzubillah. Sebab apa? Nular penyakit ini. Bahkan mungkin menganggap itu sudah biasa. Bagaimana dosa gede, menggunjing dan menghujat. Sikap Anda adalah tidak ada pilihan lain kecuali Anda mengingatkannya. Yang pertama, jika Anda tidak mampu mengingatkannya, Anda meninggalkannya. Kalau Anda masih duduk di situ, Anda sendiri terbawa, yang pertama. Yang kedua, Anda menipu orang menjadi membawa syiar. Haram siapapun dia. Siapapun dia, maksudnya apapun dia, biar mohon maaf itu bapakmu sendiri, pamanmu sendiri, keluargamu sendiri, kalau punya banyak itu harus. Karena kebenaran itu milik semuanya, dan harus berani kita menyampaikan kebenaran. Jangan membawa syiarnya dia sama sekali. Jangan sebut majlisnya sama sekali. Karena apa? Majlisnya merusak. Untuk menghujat dan menggunjing. Nanti orang masuk situ menjadi penggunjing dan menghujat. Na'udzubillah. Sederhana sebenarnya. Maka ya majlis harus selalu indah. Kecuali masalah menjelaskan akidah. Ada orang sesat. Kita jelaskan itu loh pelakunya. Ini loh pelakunya kesesatan akidah. Dia membawa kesesatan. Muka mengkafirkan orang. Dia sendiri berarti yang menghujat dia. Kalau Anda sekolah mau orang mudah mengkafirkan, kita bukan menjelaskan itu loh, suka menghujat orang lain nih manusianya, suka mengkafirkan nih, mengkafirkan masalah akidah beda. Tapi kadang satu akidah, bahkan bukan satu akidah, satu bapak loh ya kadang-kadang. Ini sudah engker-engkeran ya, na'udzubillah. Urusan majlis ini. Majlis akhirat menjadi majlis dunia, majlis surga menjadi majlis neraka gara-gara hujatan dan gunjingan. Dua pilihannya. Satu, mengingatkan dia. Biarpun seorang guru wajar diingatkan, namanya guru. Alhamdulillah. Kata Imam Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, diingatkan oleh salah satu sahabat. Orang kecil yang mengingatkan, bukan sahabat besar seperti Imam Ali dan yang lainnya. Mengingatkan pun dengan bahasa kasar, dengan pedangnya. Kalau kau salah, kau akan aku ingatkan, wahai Imam Ali. Bahkan suatu ketika ada orang datang kepada Imam Ali dan menghujat Imam Ali. Imam Sayyidina Umar bin Khattab, kau begini, begini, begini. Sayyidina Umar dihujat begitu, dihujat, bukan menggunjing, dihujat di hadapannya. Lalu berkata, Rahimallah imran ahdali uyubi. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang menunjukkan kepadaku akan kekuranganku. Terima kasih, wahai bapak. Terima kasih, bapak. Lalu Sayyidina Umar memanggil istrinya, wahai istriku, kamu punya apa? Tidak ada apa-apa di rumah khalifah. Tidak ada apa-apa. Jadi hanya sekarung kecil gandum, itu pun diberi oleh seseorang. Apa kata Umar bin Khattab? Bagi dua, separuh buat kita, separuh buat orang yang telah memberikan hadiah kepadaku tadi. Hadiahnya adalah cacian. Allah, ini. Kalau Anda dicaci, bersyukurlah kepada Allah. Kebesaran pada Anda. Kemuliaan pada Anda. Kalau Anda digunjing, bersyukurlah. Pokoknya jangan menggunjing, jangan menghujat, jangan mencaci. Dan dakwah majelis ini bersihkan dari itu semua. Kalau Anda digunjing, maka akan diangkat derajat oleh Allah. Anda dicaci. Dan kalau perlu, tidak usah cerita ke orang. Anda tidak usah cerita ke siapapun, sebab kalau Anda cerita ke seseorang, Anda merancuri orang tersebut. Sehingga orang tersebut menjadi marah. Anda tidak marah, tapi dia marah. Sudah, disimpan antara engkau dengan Allah. Apakah Allah tidak tahu? Tahu. Apa Allah tidak bisa menolong? Bisa. Allah lebih hebat dalam menolong daripada tetanggamu, temanmu, atau bahkan kau mengadu pada orang kuat sekalipun, Allah lebih kuat dari itu semuanya. Biarkan jadi agar aman. Kalau ada, mungkin Anda seorang ustaz, kalau diganggu sama ustaz lain, sudahlah Anda diam dan sabar. Enggak usah cerita ke siapapun. Sebab kalau Anda cerita kepada orang lain, mungkin orang itu sangat mencintai Anda, dia bisa bermusuhan dengan orang tersebut. Anda tidak ada masalah, tapi orang itu menjadi punya masalah. Karena mungkin orang tersebut tidak punya kelembutan hati seperti dirimu. Dan engkau bercerita kepada setiap orang. Nah, ini musibah. Sudah diam saja, Masya Allah. Saya dihujat. Alhamdulillah. Oh, didoain semoga Allah mengampuni dan mengangkat derajatnya. Baik. Kemudian masalah tamu, di saat Anda melakukan ibadah sunnah, ada tamu, maka dahulukan tamumu. Sebab tamumu tidak setiap hari. Kalau tamu setiap hari, bikin jadwal dong. Misalnya ada seorang ustadz kan tamu tidak berhenti, maka dijadwal dong waktu ibadah ada. Anda bukan seorang ustadz, bukan orang dikunjungi tamu. Tiba-tiba ada tamu saat baca Al-Quran, tutup Al-Quranmu, temui tamu. Kecuali memang sudah tahu setiap hari ada tamu. Tamu, berarti harus pakai jadwal dikit dong. Untuk Allah ada. Bainal maghrib, isya saya tutup. Saya tidak mau ketemu tamu. Setelah isya baru saya temui tamu. Orang tahu. Dan juga kadang-kadang dikira-kira, biarpun sudah undang-undangnya seperti itu, kita memperhatikan mungkin orang jauh dan hanya sesaat, ditemuilah tamu itu. Nah, dan ada prioritas tamu. Prioritas tamu itu ada. Ada tamu yang lebih jauh, ada tamu yang lebih membutuhkan. Ini ada. Mungkin saya hanya punya waktu untuk menemui tamu ini. Karena satu hal. Misalnya ada satu orang. Pilih mana yang lebih penting. Biarpun tidak boleh ada yang disakiti semuanya. Ini adalah bagaimana kita muliakan tamu. Jangan sampai kita membiarkan, menelantarkan, dan sebagainya. Kalau Anda tidak bisa memuliakan dengan makanan dan sebagainya, paling tidak dengan sambutanmu. Dengan ini. Jadi dilihat, Anda termasuk siapa ini. Kalau Anda tidak biasa ada tamu sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, sunnah-sunnah ini ditinggalkan dulu untuk tamu. Nanti dikodok. Tapi kalau tamu mesti ya bari, jangan jadikan alasan sama tamu, terus tidak ada waktu dengan Allah nanti ya. Anda sisihkan waktu, waktu sholat-sholat, waktu ibadah-ibadah. Tapi tamu harus dinomorsatukan. Kapan itu? Di saat tamu itu bukan tamu yang setiap hari. Kalau rutin, kita buat jadwal. Ada tamu bisnis, sebab ada orang kan punya tamu terus, tamu bisnis. Alasannya tamu terus. Akhirnya sudah tidak sholat jamaah, tidak sholat macam-macam, tidak ini. Ini bermasalah. Jadi, kalau Anda punya tamu, apalagi paman dari jauh, keponakan, datang, tak tahunya apa, sebentar, bibik mau 3 jus dulu ya, tunggu di situ. Temui tamumu itu ibadah besar. Bahkan di saat kita berpuasa sunnah pun, kita dianjurkan untuk membatalkan untuk menemani makan bersama dengan tamu. Jika seandainya kita tidak makan dengannya, akan tersinggung perasaannya. Kadang-kadang ibunya datang masih bilang, saya masih puasa, ma. Gurunya datang kepadanya mempertahankan puasa Senin Kemis. Gurunya datang atau ibunya datang, pengen makan bersama dengannya, tanya, Pak, setelah datang di situ dia puasa. Nah, ini yang tidak punya ilmu nih. Kalau udah gurumu datang, orang tuamu datang, pamimu datang, batalin puasa sunnah ini. Nah, ini hari raya ini. Hari raya. Memang betul nih, para kekasih Allah kalau kedatangan tamu kayak hari raya. Nggak ada puasa sunnah, sudah. Saya akan makan bareng dengan tamu saya. Atau paling tidak aku muliakan tamu. Dan kalau bertamu kepada rumah seseorang itu, jangan pamer ibadah. Sudah dimasakin dan sebagainya. Tata, Afan, mohon maaf, saya puasa. Nasib, kasihan bener itu. Dimasakin dia lalu tatanya bilang, saya puasa. Pamer puasa, tidak ada. Puasa nanti, puasa ini. Kalau bertamu, lihat, muliakan. Orang menghormatimu. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib, jangan dibatalin dong. Kalau puasa sunnah, sedangin tamu. Kalau memang enak, minta izin. Sebetulnya saya puasa, Pak. Tinggal inti. Karena kita bisa melihat makanannya itu. Kalau buah dan sebagainya bisa ditunda. Kalau kita makan anget, baru dipotong-potong, itu bilang puasa, kecewa nanti. Kita bisa melihat makanannya. Kalau makanannya buah-buah apel, bisa ditunda nanti. Minuman biasa, oh ya, baik. Wahai tuan rumah yang baik, Masya Allah, makanannya. Cuman saya hari ini puasa. Cuman saya manut. Kalau kamu mengizinkan saya puasa, saya puasa. Kalau kamu menginginkan saya makan, saya akan makan. Itu. Tapi kalau makanannya macam-macam, kayak disembelihkan kambing, ayam ini. Ini langsung aja makan, gak usah tanya nanti. Karena apa? Di samping enak juga. Yang kedua adalah, jangan bikin sakit hati orang tersebut. Subhanallah, Islam itu indah, sudah enak. Dianjurkan lagi, Masya Allah. Oh ini, suatu ketika ada seorang datang kepada gurunya, sudah gurunya memasakkan dia dan sebagainya. Mohon maaf, saya lagi puasa 3 bulan. Wah, ini puasa 3 bulan. Kasihan. Ini kalau ibadah itu macam-macam, bukan hanya dengan puasa. Hati-hati ya. Ya. Bisa yang lainnya. Menyenangkan gurumu juga puasa ibadah. Menyenangkan orang tuamu ibadah. Menyenangkan tamumu juga ibadah. Allah alam bisawab. Jangan lupa buka bersama tanggal 19 Ramadan, hari Jumat, malam Sabtu di sini insyaallah. Mulai jam 4 sudah mulai seperti biasa. Sampai buka di sini, takjil, habis takjil sholat, habis sholat nanti buka makan bersama, setelah itu taraweh. Setelah taraweh, sudah pulang. InsyaAllah ya. Dan mohon diinformasikan kepada siapapun untuk bisa menghadiri. Mungkin kita punya kerabat yang jarang menghadiri majelis ini, bawa ke tempat ini. Semoga saat itu, malam itu adalah malam Allah menggugah hati mereka. Sehingga menjadi orang yang rindu kepada kemuliaan dan kebaikan. Dan jangan lupa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengirim hamba-hamba Allah yang ikhlas untuk menyelesaikan pembayaran tanah sebelah ini. Hamba yang tulus dan ikhlas untuk menyelesaikan pembayaran tanah yang ada di sebelah ini. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengirim ahli surga yang bisa membantu pembangunan pondok yang mendesak. Ini harus segera diselesaikan karena sebentar lagi siswa baru akan masuk. Ini saja insyaAllah. Jangan lupa mohon-mohon doa. Termasuk para pemirsa, para pendengar, memohon kepada Allah. Sisihkan waktu Anda sholat raweh, waktu Anda bangun malam, waktu Anda berbuka, saat-saat yang Allah akan mengkabul doa, mintalah kepada Allah, ya Allah kirimkan ke Al-Bahjah ini, ahli surga yang bisa membantu perjuangan di sini, yang ikhlas ahli surgamu, dan jadikan aku bersama mereka. Ini ada doa insyaAllah. Nanti kalau yang dikirim insyaAllah ahli surga semuanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna. وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تثر علينا انك على كل شيء قدير. اللهم يا الله muliakan kami ya Allah dengan akhlak yang mulia ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk menjaga lidah kami ya Allah. Jangan sampai keluar dari mulut kami ini kecuali yang Engkau ridho ya Allah. Ya Allah, ya Allah, lidah kami ya Allah, jaga ya Allah. Jika Engkau sudah menjaga, maka kami tidak akan mampu mengucapkan kalimat yang Kau murkai ya Allah. Jaga lidah kami, jaga lisan kami. Dan kami mohon mudahkan kami untuk bisa berbuat baik dengan orang yang berada di dalam rumah kami. Suami, istri, anak-anak, dan siapapun yang bersama kami, ya Allah, jauhkan kami dari menyakiti mereka dengan lidah kami dan perilaku kami. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk memuliakan mereka, ya Allah, ya Allah. Dan tetangga kami, ya Allah, jauhkan kami dari menyakiti tetangga kami. Jadikan kami hamba yang saling mencintai, ya Allah, di antara kami dan tetangga kami, ya Allah. Ya Allah, tamu-tamu yang datang ke rumah kami. Ya Allah, siapapun yang datang ke rumah kami, ya Allah. Pilihlah tamu-tamu yang Kau cintai, ya Allah, para kekasih-kekasih-Mu. Dan siapapun yang datang ke rumah kami, jadikan mereka orang yang baik, ya Allah. Jika mereka orang jahat, jadikan menjadi baik. Dan mudahkan kami untuk memuliakan mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, mudahkan kami untuk menahan hawa nafsu kami, ya Allah. Emosi kami, ya Allah. Jangan sampai kami marah kecuali marah yang Kau ridho, ya Allah. Jangan sampai kami marah kecuali marah yang Kau izinkan, yang Kau ridho, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami. Ya Allah, aniaya kepada kami, menggunjing kami, menfitnah kami, kami mohon, ya Allah. Jauhkan hati kami dari mendendam mereka, ya Allah. Jadikan hati kami lapang, ya Allah, dengan mereka yang berbuat zalim kepada kami. Ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Jangan Kau hukum mereka. Berikan kesadaran, ya Allah. Dan jadikan di esok hari, ya Allah, menjadi orang-orang yang baik, ya Allah. Yang tidak akan menyakiti siapapun. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, Allah. Anak-anak kami, santri kami, semua, ya Allah. Berikan kepada mereka kasih sayang-Mu. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua yang hadir di sini, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah.